Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa TV 9, kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullah. Kebayang enggak apabila kita melakukan suatu pekerjaan tetapi kita tidak mendapatkan hasil dari jerih payah kita tersebut? Kita bekerja mulai pagi sampai malam, kemudian kita enggak mendapatkan hasilnya. Kita sekolah bertahun-tahun, kemudian kita enggak lulus atau kita enggak mendapatkan ijazah dari sekolah kita. Niscaya kita merasa bahwa perbuatan kita sia-sia, enggak ada untungnya. Maka begitu pula sebagian manusia sia-sia dalam ibadah sholatnya apabila melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tiga golongan. Salatsatun la turfa salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Di mana mereka adalah orang-orang yang enggak terangkat pahala sholatnya dari dirinya, walaupun hanya sejengkal pun enggak diangkat. Sedikit pun pahala enggak diberi oleh Allah bagi orang-orang yang melakukan tiga hal kemaksiatan tersebut. Sholat sebanyak apapun enggak akan mendapatkan keuntungan, enggak akan mendapatkan pahala apabila dia melakukan kemaksiatan itu. Apakah tiga hal itu? Siapakah mereka? Nabi besar Muhammad bersabda, rajulun amma gauman wahum lahu karihun. Pertama adalah seorang pemimpin yang memimpin satu kaum tapi dibenci oleh kaumnya. Tidak ada lain karena kezalimannya. Tidak ada lain karena korupsi uang rakyat, menyakiti rakyatnya, mengambil hanya keuntungan pada rakyatnya tapi tidak ada rahmat kepada rakyatnya. Na'udzubillah min dzalik. Para pemimpin seperti itu, sholat 1000 rakaat pun enggak akan mendapat keuntungan karena dia dibenci oleh kaumnya. Yang kedua, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang wanita yang enggak salehah. Wanita yang tidur di waktu malam dalam keadaan menyakiti hati suaminya. Maka wanita seperti itu adalah wanita yang ibadahnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa akhawan mutasariman. Saudara, sepupu ataupun kerabat saling satu dengan yang lainnya enggak bicara, bertengkar, berantem hingga na'udzubillah mereka pun sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau lebih dari 3 hari mereka enggak menyapa. 1 menit pun enggak boleh, tapi kalau lebih dari 3 hari maka pengharaman dan dosanya semakin besar. Maka daripada itu, ayo kalau kita ingin sholat kita diterima oleh Allah, kalau kita ingin ibadah kita diterima dan membawa ridha Allah Subhanahu wa taala, wahai pemimpin, jadilah kau pemimpin yang adil. Pikirkan rakyatmu, jangan kau zalimi mereka. Wahai para istri, taatlah kau kepada suamimu agar ibadahmu diterima. Wahai segenap umat Islam, persatulah kalian, ukhuwahkahlah kalian, selalulah kalian menjaga keharmonisan dalam persaudaraan kalian. Niscaya insyaallah segala amal ibadahmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.